jam, ku coba merasakan kau hadir di sini, memelukku hangat, dan ku terdiam, ku tak ingin lepaskan. Sesungguhnya ku ingin kau selalu ada dekat denganku, kau yang ku cinta sepenuh jiwa. Meski bumi bergoncang, langit tak berbintang, ku ingin tetap yang terlebih indah selain ku bersandar kepadamu. Dan setiap kata yang kau ucapkan memberikan ku damai yang tak pernah usai sampai selamanya. Kau yang ku cinta sepenuh jiwa. Meski bumi bergoncang, langit tak berbintang, ku ingin tetap mengenalmu selamanya. Terbagi yakni pengorbananmu untuk diriku saat kau.